Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوتي الكرام رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, tempat yang paling dicintai olehnya, yang mana hanyalah taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan dan meringankan langkah-langkah kaki kita untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena apabila kenikmatan tersebut tidak kita sadari, bahkan wal'iyadu billah kita mengkufurinya, mengingkarinya bahwa itu berupa satu kenikmatan, maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan-kenikmatan tersebut. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Saya ambil contoh kecil pada majelis kali ini. Bagaimana keadaan ini insyaallah taala akan mengingatkan kita betapa besar kenikmatan Allah jalla wa'ala pada diri-diri kita kaum muslimin, terlebih kita yang hidup di zaman sekarang. Kalau kita bisa melihat bagaimana kesungguh-sungguhan ijtihad yang dimiliki oleh para immatus salaf, salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in, tatkala mereka membina atau mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kisah-kisah yang sangat banyak sekali yang bisa kita dapati bersama di biografi-biografi para ulama kita. Di antaranya ada yang disebutkan bahwasanya tatkala salah seorang dari mereka, para immatus salaf, datang kepada al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, maka beliau harus berpura-pura untuk menjadi seorang pengemis. Di antara kisah yang lain pula, bagaimana seorang ulama salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka harus meminum air kencingnya sendiri tatkala melakukan perjalanan jauh karena tidak ada bekal yang ada di sisi mereka. Dan ini semua kita ketahui bahwa yang mereka cari adalah satu hadis, dua hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang lebih dari itu, kita mendapati di antara kisah-kisah mereka sudah melakukan perjalanan jauh selama 3 bulan, 4 bulan memakai unta, mengendarai unta dari kota Syam menuju Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dari kota Yaman atau negara Yaman menuju Madinah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertemu Imam Malik misalkan alaihi rahmatullah, untuk menukilkan dan menanyakan kepada beliau tentang kesahihan sebuah hadis. Maka ketika itu tidak sedikit dari mereka mendapati bahwa hadis-hadis yang mereka cari adalah hadis yang dhaif. Mungkin saat ini kita bisa mengatakan bahwasanya rihlah yang mereka lakukan, perjalanan jauh yang mereka lakukan berbulan-bulan dan tidak menghasilkan sebuah hadis yang sahih adalah sebuah perjalanan yang percuma. Mungkin bisa kita katakan. Akan tetapi demi Allah, apa yang mereka lakukan adalah bentuk taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mata kita itu adalah satu perjalanan yang sia-sia. Akan tetapi dengan sebab itu mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga-Nya. Pengorbanan dalam menuntut ilmu syar'i. Kita lihat di zaman kita, tatkala kita membuka kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kita membuka kitab sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, puluhan ribu hadis bisa kita dapati dalam satu kali duduk, dalam waktu 1 menit mungkin. Puluhan ribu hadis, bahkan ratusan ribu hadis yang sahih ada di hadapan kita. Tinggal kita buka. Bagaimana kitab ulama ussalaf mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di dalam satu kitab yang itu sampai kepada kita di zaman ini. Kalau kita bandingkan keadaan kita sekarang dengan para ulama ussalih, ulama as-salafus salih, maka keadaan kita ini jauh di atas kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi alasan kita untuk tidak menuntut ilmu? Apalagi alasan kita untuk enggan mendengarkan majlis ta'lim dengan sekian banyak kenikmatan? Duduk di bawah kipas angin, di bawah lampu yang terang benderang. Bagaimana kesungguh-sungguhan mereka para ulama ussalaf tatkala mereka harus membaca hadis di bawah lilin yang sangat redup sekali. Kenikmatan-kenikmatan yang mungkin hanya kita bisa memikirkan begitu saja tanpa mentadabburinya, tanpa memikirkannya bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu telah benar Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Dengan sekian banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang ada baik di dalam diri-diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang bisa bersyukur kepadaku, kata Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang sedikit tersebut, yang pandai untuk mensyukuri segala macam kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Rabbul Alamin untuk menjadi seorang hamba yang kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang mana itu semua ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah akan menyebabkan dicabutnya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Ikhwatil kiram ra'ani wa ra'akumullah, pada majlis yang singkat pada malam hari ini insyaallah taala, saya akan sedikit membahas sebuah sifat yang sangat mulia. Sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan perkara ini. Sebuah sifat yang mengantarkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menuju surga-Nya. Sebuah sifat yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi sebagai khairul ummah. sebuah sifat yang menjadikan para immatus salaf sebagai orang-orang yang istiqamah di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah sifat yang kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan tatkala seorang berperangai dengan sifat tersebut. Itu adalah sifat al-haya, malu. Dan cakupannya ini sangat luas. Sifatul haya, malu ini bisa kita amalkan realisasinya. Apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-haya'u minallah, ataukah sekalipun kepada al-haya'u minal makhluqin, kepada sesama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imam atau sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu di dalam as-sahihain, riwayat al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim, dan sebuah hadis tatkala sudah diriwayatkan oleh dua seorang imam yang jalil a'immatul muhaddithin al-Bukhari dan Muslim, maka kita tidak ragukan lagi tentang kesahihan hadis tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan kepada seorang yang berperangai dengan sifat tersebut kecuali kebaikan. Dalam artian seorang yang berperangai dan bersifat atau mensifati dirinya dengan rasa malu, maka dia mendapatkan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan akan adanya sekian amalan-amalan soleh, sekian amalan-amalan ketaatan yang sangat banyak sekali, kebaikan-kebaikan dari si Allah subhanahu wa ta'ala akan hinggap dan hadir pada amalan-amalan dia sebagai seorang muslim. Begitu pula dalam hadis yang lain disebutkan satu kisah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih, thabit, warid min 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan bahwasanya tatkala Ibnu Umar atau tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati satu kaum dan mendapati seorang sahabat Nabi sedang menasihati saudaranya dengan sifat malu ini, yaitu tatkala seorang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in menasihati salah seorang pedagang pasar, hendaknya engkau berperangai dengan sifat malu, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sekian kemaksiatan-kemaksiatan, penipuan-penipuan demi keuntungan semata, keuntungan duniawi. Sementara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyaksikan nasihat tersebut, maka sebagian sahabat Nabi yang hadir di pasar ketika itu ingin menghentikan seorang yang menasihati tadi, karena adanya Rasul alaihi salatu wasallam yang lebih pantas untuk memberikan nasihat. Akan tetapi dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam, da'hu, kata beliau alaihi salatu wasallam, tinggalkan, biarkan. Biarkan dia menasihati dengan nasihat yang emas, nasihat yang berharga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadisnya, fa innal haya'a minal iman. Karena sungguhnya rasa malu tadi yang telah dinasihati oleh sahabat Nabi kepada pedagang-pedagang pasar tersebut itu merupakan bagian dari keimanan. Tanda dari keimanan seseorang adalah adanya rasa malu pada dirinya. Sebuah hadis yang ma'ruf yang insyaallah taala telah kita dengarkan dan telah kita ketahui bersama. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh as-sahihain Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya keimanan kata Nabi alaihi salatu wasallam ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan seorang muslim dengan kalimat syahadatnya, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang yang paling rendah dari keimanan tersebut adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Apakah itu ada batu besar di tengah jalan kaum muslimin yang bisa mengganggu ban-ban mobil mereka, ban-ban motor mereka, dan yang semisalnya. Maka gangguan-gangguan ini tatkala disingkirkan oleh seorang muslim, maka itu adalah tanda dari keimanan yang dia miliki. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Adalah rasa malu merupakan cabang dari sekian cabang-cabang keimanan tersebut. Ini syahid dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu menekankan kepada kita tentang keimanan ini, bahwasanya dia merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan seorang mukmin. Karena seorang mukmin yang hakiki, dia mendapatkan sekian banyak rekomendasi, sekian banyak kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kaum-kaum mukminin dengan surga-surganya yang banyak, yang kenikmatan melimpah ruah di dalamnya, tidak terputus, abadi, bukan seperti kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak hadisnya menyebutkan kepada kita apa tanda-tanda seorang muslim itu beriman. Tujuannya apa? Agar kita bisa melihat apakah diri kita merupakan orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman ataukah belum. Kalau toh memang kita telah mengamalkan apa yang telah dijanjikan dari cabang-cabang keimanan tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaga cabang keimanan yang ada di dalam diri kita tadi. Kalaulah belum, maka kita masih memiliki kesempatan untuk mengejar cabang keimanan tersebut, mengamalkan tanda-tanda keimanan tadi yang ujungnya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Ikhwatul kiram, ra'ani wa ra'akumullah. Al-haya, sifat atau rasa malu ini, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, al-haya'u, maka kalimat ini atau lafad ini berasal dari kalimatul hayah, mushtaq min kalimatil hayah bita'il marbutah. Dan al-hayah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka maknanya adalah kehidupan. Jadi kalimat al-hayah yang diakhiri dengan alif atau hamzah, ini asalnya adalah al-hayah, kehidupan. Maka dari asal kalimat bahasa Arab ini, kita bisa mengambil satu benang merah. Satu kesimpulan, bahwasanya di sana terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat antara kehidupan, apakah itu dilihat dari sisi maknawi, kehidupan hati seseorang, ataukah dilihat dari secara hissi, hidupnya jiwa seseorang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hubungannya erat sekali dengan al-haya, rasa malu. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rasa malu ini bisa menjadikan seseorang itu hatinya hidup ataukah mati. Di dalam hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, kata beliau, alaihi salatu wassalam, maka perbuatlah sesukamu. Kamu berbuat sesukamu, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau kamu tidak memiliki sifat haya, rasa malu. Kamu mau minum khamr di tengah-tengah orang banyak, ataukah mau merokok di tengah-tengah orang banyak, berbuat kemaksiatan sesukamu, maka itu menjadi hakmu dan kamu bisa melakukan itu semua, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala seorang tidak memiliki rasa al-haya, rasa malu. Karena telah benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya rasa malu tadi akan mengantarkan seorang muslim kepada, tidak akan mengantarkan kecuali kepada kebaikan. Terus dia akan berada di lingkup amalan soleh. Amalan soleh yang satu melahirkan amalan soleh yang lainnya. Kebaikan yang satu melahirkan kebaikan yang lainnya. Terus demikian. Karena adanya sifat al-haya di dalam dirinya. Maka semakin besar rasa malu yang ada di dalam diri seorang, apakah rasa malunya kepada sesama makhluk, atau lebih-lebih lagi rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengakibatkan atau menyebabkan hatinya akan hidup dengan amalan-amalan soleh tadi. Sebaliknya, semakin kecil rasa malunya, maka akan semakin kecil pula kehidupan hatinya, bahkan bisa sampai level kematian. Hatinya akan menjadi rusak dan mati kalau sudah tidak ada rasa al-haya di dalam dirinya. Berkata sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu." Orang yang rasa malunya itu sedikit, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun sedikit, berbanding lurus. Waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan siapa yang sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mati. Jadi tiga perkara yang berbanding lurus. Rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mati atau hidupnya hati. Ini berbanding lurus. Semakin besar rasa malunya kepada Allah, maka semakin besar pula rasa takut dia kepada Allah, dan semakin hidup hatinya. Ini kata seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang yang faqih, sahabat yang mulia, yang merupakan sahabat yang paling utama kemuliaannya setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula sebaliknya. Kalau rasa malunya sedikit, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan hilang, dan itu akan mengantarkan kepada matinya hati dia. Tidak ada lagi rasa untuk malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara sir tersembunyi. Kalau sudah rasa malunya hilang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksiat secara sembunyi-sembunyi pun sangat mudah untuk dia lakukan. Dia masuk ke dalam satu ruangan, ditutup pintunya, dikunci pintunya, dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apa? Rasa malunya sudah tidak ada. Mungkin dia malu di hadapan manusia untuk melakukan kemaksiatan tersebut, kejelekan tersebut, dilihat oleh orang banyak. Maka ini kita katakan bahwa itu adalah khair, kebaikan. Tapi di sisi yang lain, tatkala rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, maka kemaksiatan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin tidak ada pembatas. Dengan ringannya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwasanya Allah Jalla wa ala selalu memantau dia. Al-Basir, selalu melihat apa yang dia lakukan walaupun dia berada di dalam satu ruangan sempit sekalipun. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, merupakan kalimat-kalimat yang telah diambil oleh para manusia, yang merupakan ucapan para nabi sebelum aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah ucapan yang sempat kita isyaratkan tadi, illam tastahi fasna' ma syi'. Kalau kamu tidak malu untuk melakukan, kalau kamu tidak malu, tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Fasna' ma syi'. Maka dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya, yang pertama, ucapan ini adalah ucapan-ucapan para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum Nabi Muhammad. Ucapan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat ma'ruf, jumlah yang sangat dikenal. Selain di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil, bahwasanya rasa malu bisa mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Mafhumul mukhalafah, apa yang kita fahami di balik hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Berarti yang kita fahami sebaliknya, kalau kita punya rasa malu, maka tidak akan mungkin kita melakukan apa yang kita inginkan. Karena al-hawa wan nafsu, jiwa raga kita ini selalu memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Ini sudah fitratullah, sudah sunnatullah, sudah merupakan garis kehidupan. Bahwasanya jiwa raga seorang manusia selalu memerintahkan dan menyuruh diri-dirinya untuk selalu berbuat maksiat. Inna nafsal ammaratum bisu, jiwa ini selalu memerintahkan kepada kejelekan, kemaksiatan. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang kamu mau, maka maksudnya adalah lakukanlah apa yang kamu mau dari amalan-amalan kemaksiatan kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi. Tapi sebaliknya, mereka yang punya rasa malu, yang mensifati diri mereka berusaha untuk memiliki rasa malu, maka dia tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan terbatas. Gerak kehidupannya akan dibatasi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melakukan satu kemaksiatan, dia ingat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kenikmatannya telah diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita satu pasang mata, diberikan hidung, diberikan mulut, diberikan satu pasang telinga, tangan, kaki, kenikmatan yang sangat banyak sekali. Seakan-akan kita membalas kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu kata Rasul alaihi salatu wassalam, rasa malu tadi tidak akan mengantarkan seseorang kecuali kepada kebaikan. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah dia dari kemaksiatan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud dan Al-Imam Al-Baiquni atau Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala datang kepada beliau seorang yang meminta, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab permintaan orang tadi, usika an tastahiya min Allah kama tastahiya rajulan salihan min qaumik. Usik an tastahiya min Allah subhanahu wa ta'ala kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Aku wasiatkan kepadamu agar engkau senantiasa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau punya rasa malu di hadapan seorang saleh dari kalangan kaummu, Kata Rasul alaihi salatu wasalam tatkala menjawab permintaan ausini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku wasiatkan kepadamu untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau malu di hadapan seorang yang saleh. Ketika seorang muslim malu untuk melakukan kemaksiatan di hadapan orang saleh, maka demikian pula dia dituntut untuk malu berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim di atas fitrahnya yang masih suci, dia akan malu untuk melakukan kemaksiatan di hadapan orang-orang soleh. Kita melihat saudara-saudara kita dari kalangan awamul muslimin, bagaimana mereka begitu hormat kepada orang-orang yang soleh, atau orang-orang yang dianggap soleh mungkin. Saudara-saudara kita dari kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan mereka, dari kalangan orang-orang sufi, bagaimana mereka menghormati dan malu di hadapan para orang-orang yang dianggap soleh, para kiai-kiai mereka. Mereka tidak akan mau merokok di depan kiai-kiai mereka. Mereka tidak akan mau minum khamar di hadapan kiai-kiai mereka. Mereka tidak akan melihat kepada sesuatu yang haram di hadapan kiai-kiai mereka. Kalau sudah di hadapan para kiai, sudah tunduk mereka. Seakan-akan seperti orang yang malu untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau di belakang para kiainya, berbuat lagi kemaksiatan-kemaksiatan. Ini fitrahnya seorang muslim. Malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kejelekan di hadapan orang yang soleh. Itu sudah menjadi fitrah. Maka kata Rasulullah SAW, wasiat yang datang dari diriku kepadamu adalah agar engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau malu di hadapan orang-orang soleh untuk melakukan kejelekan-kejelekan tadi. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita bisa mensifati atau berusaha untuk kita bisa sampai kepada rasa malu dan menanamkan sifat tersebut kepada diri-diri kita? Pertanyaan yang sama telah disampaikan pula, atau penjelasannya telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istahyu min Allah haqqal haya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan para sahabatnya memerintahkan seluruh sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, istahyu min Allah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Dari kalimat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hakikat malu yang diminta dan dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Yang pertama dan utama. Yang mana kalau kita sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita akan malu di hadapan makhluk-makhluknya. Kalau kita sudah sampai kepada tingkatan malu kepada Allah Jalla wa'ala, kita bersendiri di satu ruangan, malu untuk berbuat maksiat, tatkala tidak seorang pun dari makhluknya melihat kita, tapi kita menyadari bahwasanya Allah Jalla wa'ala melihat dan mendengar apa yang kita perbuat dari kejelekan, maka otomatis kita akan dan pasti akan malu untuk bermaksiat di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala diperintahkan demikian, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in menjawab, inna lanastahyi walillahil hamd. Kata mereka ridwanullahi alaihim ajma'in, wahai Rasulullah, sungguhnya kami sudah punya rasa malu Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa dzak." Bukan rasa malu itu yang aku maksudkan. Mungkin tatkala sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in mendengarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa memiliki dan mensifati diri-diri mereka, menanamkan rasa malu di dalam hati-hati mereka, mereka mengatakan, "Kami sudah memiliki rasa malu, hai Rasulullah." Rasa malu yang telah ma'ruf di tengah-tengah kita. Maka kata Rasul alaihissalatu wassalam, "Bukan itu yang aku inginkan." Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam melanjutkan, "Walakin, akan tetapi yang aku maksudkan adalah al-istihya'a minallahi subhanahu wa ta'ala." Rasa malu yang benar-benar malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita lihat dari empat sisi. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, yang pertama, "An tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinata al hayat ad dunya." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan empat sisi, empat amalan, empat poin yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, "An tahfadhar ra'sa wa ma wa'a." Tatkala engkau, kata Rasul alaihi salatu wasallam, menjaga apa yang ada di kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya. Yang ada di kepala kita, di wajah kita adalah kedua mata. Termasuk yang ada di bagian kepala kita adalah dua telinga. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau benar-benar engkau ingin malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahfadz ra'sak. Jagalah kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya. Maksudnya, menjaga dua pandangan atau pandangan-pandangan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula di dalamnya menjaga pendengaran-pendengaran kita, telinga-telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk mendengarkan musik, mendengarkan perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak memiliki faedah, maka itu kita jaga. Begitu pula Allah Jalla wa'ala mengharamkan kita untuk melihat kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu kita jaga. Itu hakikat dari rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antah fadhu ra'sa wa mawa'a. Kamu jaga apa yang ada di kepalamu dan apa yang di sekitarnya. Di mata, telinga. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wal batana wa mawa'a atau wal batana wa mahawa. Dan kamu jaga perutmu dan apa yang ada di isinya. Apa yang ada di dalamnya. Setelah diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya, diperintahkan pula yang kedua oleh Allah oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita menjaga perut kita dan isinya. Dalam artian, kita menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut-perut kita sebagai apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wal'iyadzu billah, bukan memasukkan apa saja yang bisa masuk tanpa berpikir panjang apakah ini halal atau haram atau syubhat. Tidak mau memikirkan itu. Yang penting perutnya terisi, perut anak istrinya terisi, keluarga-keluarganya kenyang semua. Jangan. Ini bukan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, dan apa yang ada di dalam perutmu dari isinya, maka itu harus dijaga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa antudkara atau wa antadhkura. Naam. Wa antadhkura al-mauta wal-bila atau wal-bala di dalam riwayat lain. Kamu senantiasa mengingat mati. Dan mengingat bahwasanya jasadmu yang kuat akan menjadi pecahan tulang belulang di kuburan-kuburan kalian nanti. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa an tadhkura al-mauta wal bila. Agar kalian mengingat mati dan mengingat bahwasanya jasad-jasad kalian ini akan berubah menjadi tulang belulang yang tidak ada artinya. Ini perkara yang ketiga atau amalan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya." Dan siapa yang ingin kenikmatan-kenikmatan akhirah datang pada dirinya dan dia dapati, maka niscaya dia akan meninggalkan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia yang akan mengorbankan urusan akhiratnya nanti, dengan mudah dia korbankan. Kita ambil satu contoh misal. Azan asar dikumandangkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia punya janji untuk bertemu dengan relasinya, untuk melakukan bisnisnya dengan keuntungan yang sangat besar, 1 miliar, 2 miliar. Akan tetapi, janji tersebut pas ketika azan asar dikumandangkan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau memang dia benar-benar punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan akhirah yang abadi, maka dengan mudah dia tinggalkan taraka zinatal hayatid dunya. Dia akan mudah meninggalkan perkara-perkara dunia tersebut, walaupun keuntungannya bisa sekian miliar misalkan. Mudah untuk dia tinggalkan. Dan dia hadir ke masjid untuk menjawab panggilan sang muadzin untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Ini contoh kecil saja dari praktek kehidupan kita, di mana tatkala ada benturan antara akhirat, amalan-amalan soleh, dan antara perkara-perkara duniawi, maka mana yang lebih kita kedepankan? Dan di antara kenikmatan-kenikmatan dunia adalah an-naum, tidur. Maka kita melihat diri-diri kita, tatkala azan dikumandangkan sedang kita tidur, mana yang kita kedepankan? Atau apakah kita memaksakan untuk terus mendapatkan kenikmatan dunia, terus lanjut tidur walaupun sampai iqamah, walaupun sampai imam rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, masbuk? Ataukah kita korbankan kenikmatan tersebut, kita bangun mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pergi untuk bersiap siaga, pergi untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita muhasabah, melihat kepada diri-diri kita, apakah kita sebagai orang yang sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang masih berani dengan Allah jalla jalaluh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah empat perkara atau empat amalan yang mengantarkan seorang muslim untuk bisa memiliki rasa malu, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalik faqad istahya min Allah subhanahu haqqal haya." Maka siapa yang mengamalkan empat perkara tadi, menjaga pandangannya atau menjaga kepala dan sekitarnya, menjaga perutnya dan isinya, yang ketiga mengingat kematian dan meninggalkan perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, dan lebih mementingkan perkara akhirah, urusan yaumul akhir, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, siapa yang melakukan dan mengamalkan empat perkara ini, maka dia telah benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang punya rasa malu kepada Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang malu untuk melakukan kejelekan-kejelekan ataukah kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, telah kita isyaratkan di awal majlis tadi bahwasanya sifat malu ini adalah sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan perkara tersebut. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allaha hayyun karim. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang hayyun karim, memiliki sifat malu dan sifat karamah, memuliakan. Ini dua sifat yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah memiliki sifat malu dan memiliki sifat karamah, karim. Kemudian kata beliau menjelaskan bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yastahyi, Allah Subhanahu wa taala malu, min 'abdihi, dari hambanya, idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Ketika hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab, tidak mengistijabah doa tersebut. Allah malu. Karena salah satu sebab diijabahnya, dikabulkannya doa seorang muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia mengangkat kedua tangannya. Dan ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedua tangan kita. Maka ketika Allah Jalla wa'ala dari atas langit sana melihat hambanya meminta dengan penuh kebutuhan dan mengangkat kedua tangannya untuk meminta satu hajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa tersebut. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah mensifati dirinya zat yang maha mulia dengan sifatul haya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mencontoh dan bersemangat untuk mengikuti sifatul haya di dalam diri-diri kita dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah kita nukilkan di awal majlis tadi. Dan tentunya sifatul haya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dimiliki Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan makhluk-makhluknya itu perbedaan yang sangat jauh. Dan insyaallah taala ini perkara yang sangat ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm, bahwasanya dua sifat atau satu sifat di dalam dua keadaan, yaitu sifat malu yang ada di sisi Allah dan sifat malu yang ada di sisi makhluknya, maka ini adalah sifat yang sangat berbeda jauh. Bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan al-basir, maha melihat, yang memiliki pandangan. Begitu pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki basirah, memiliki dua mata untuk memandang, melihat. Akan tetapi beda yang sangat jauh antara pandangan manusia dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melihat apa yang ada di dalam hati-hati kaumnya, hati-hati hambanya. Sementara hamba-hamba Allah tidak bisa melihat apa yang ada di hati-hati sesama mereka. Ini contoh misal tentang perbedaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya, walaupun dari sisi al-lughah, dari sisi bahasa, keduanya sama. Allah Azza wa Jal memiliki sifatul haya, dan itu adalah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan berarti tatkala kita mengisbatkan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul haya, berarti kita masuk ke dalam at-tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalla. Demi Allah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, kita melihat Rasulnya alaihi salatu wasallam menetapkan dan menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifatul haya. Maka itulah yang kita tetapkan. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala menetapkan sifat tersebut milik Allah jalla wa ala, na'am, kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut tanpa perlu kita tashbih, kita umpamakan Allah dengan sifat-sifat malu yang ada di sisi makhluknya yang penuh dengan kekurangan-kekurangan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin ini insyaallah ta'ala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan sebagai penutup majelis ini, saya ingin sedikit memberikan tausiah ringkas kepada para talabatul ilm. Nuhibbukum fillah. Tausiah alladhi qad wassa biha ulama'una rahimallahul jami' بأن طلبة العلم عمل عظيم وعمل كبير أول شيء تحتاجون إلى نية الصالحة النية الصالحة في الطلب ومن أراد الآخرة نؤته منها كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد ثواب الدنيا نؤته منها كما قال سبحانه وتعالى هذا أولا النية الصالحة والصادقة وثانيا أوصي لكم يا طلبة العلم إخواني نحبكم في الله وأكرر بأن تتدرجوا في الطلب لا تستعجلوا التدرج في العلم أمر لا بد منها لأن التدرج خلافا للاستعجال لا تستعجلوا في الطلب لابد أن تكونوا متدرجا في العلم الأهم فالأهم شيئا فشيئا درج واحد إلى درجة ثانية لا تستعجلوا في العلم هذا ثانيا وثالثا ولعلها أخيرا أن تجتهدوا الجد والاجتهاد في الطلب أمر لا بد منه وعلماؤنا سلف الأمة قد اجتهدوا وقد جدوا في طلبهم فما لنا الاتباع إلا إليهم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اجتهدوا وقد جدوا في طلبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجدوا واجتهدوا في الطلب والنية الصالحة الصادقة والتدرج في العلم الأمور الثلاثة التي أوصيها لكم والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.